Haruskah kau percaya ucapan mereka yang tak suka melihat kita bersama bahagia saling mencinta. Cinta yang bicara. Biarkan aku memilih. Because there's only you and me.